seperti dulu lagi. Wajar bila kau memilih, kau layak dapat yang terbaik. Bukan aku yang tak berdaya kini. Terima kasih.